Kami dari Duo Serigala. Kami mau nyanyi lagu baru kita ya, Abang Tuh. Ikutin ya. Abang ku gak pulang-pulang, bilang mau cari